Konsultasi Syariah. Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Pertanyaan. Jika anak kecil bersin, namun tidak membaca hamdalah, apakah kita dianjurkan mengucapkan yarhamukallah? Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Atasha rajulani 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Faqila lahu faqala, hadha hamidallah wa hadha lam yahmadillah." Yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasha ahadukum fahamidallaha fashammituhu, wa illam yahmadillaha azza wa jalla fala tushammituhu." Yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah. Dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin, dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.